الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْإِخْوَى وَالْأَخْوَاتِ أَعَزَّكُمُ اللَّهِ Pada pertemuan yang telah lalu, telah kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap para malaikat. Yang keduanya masuk dalam 6 rukun iman. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian rukun yang ketiga yang disebut adalah beriman tentang kitab-kitabnya. Di tertib disebutkan keimanan kepada Allah, kemudian keimanan kepada para malaikat, lalu keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan oleh Allah. Didahulukan keimanan kepada para malaikat, sebab para malaikat adalah perantara antara Allah kepada makhluk dan malaikat yang menyampaikan kitab-kitab tersebut. Dan keimanan kepada kitab-kitab lebih didahulukan terhadap keimanan kepada para rasul penyebutannya, sebab kitab-kitab itu diturunkan kepada para rasul yang merupakan wahyu kepada mereka. Ini rahasia susunan disebutkan oleh sebagian para ulama. Adapun keimanan terhadap kitab-kitab, yaitu mengimani seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan secara terperinci pada kitab yang diturunkan kepada kita secara khusus dan mengimani secara global kepada kitab-kitab yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab dan kitab-kitab tersebut diterangkan di dalam beberapa riwayat jumlah dan kepada siapa diturunkan. Namun untuk merinci tentang bagaimana dan berapa jumlah kitab yang diturunkan, ini butuh meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Karena itu secara global di sini pembahasan terhadap kitab-kitab. Yang pertama kita harus mengetahui bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah itu artinya membenarkan kitab-kitab tersebut, membenarkan adanya dan membenarkan bahwa kitab itu adalah firman Allah diturunkan dari sisi Allah dan bukanlah makhluk. Nah, dan mengimani bahwa setiap kaum itu ada kitabnya tersendiri. Iya. Yang diketahui namanya kita imani. Dan kitab-kitab yang diketahui namanya. Adapun yang tidak diketahui, maka kita mengimani ya, kitab tersebut secara global. Nah, kita mengimani kitab tersebut secara global. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, wa anzalna ma'humul kitab. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab. Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab. Yang sampai kepada kita dari nusus kitab-kitab yang diturunkan ada 5 nama atau 6. At-Taurah, wal Injil, pertama Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Ini disebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Ada penyebutannya dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an fi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Musa. Berarti Nabi Ibrahim berikan lembaran-lembaran. Ini yang 5. Kemudian suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa. Suhuf Nabi Musa di sini, apakah dia At-Taurah atau yang lainnya? Ini tidak diketahui. Namun kalau dia bukan Taurah, berarti dia terhitung 6 atau kitab-kitab jumlahnya 6. Kalau terhitung ke dalam Taurat maka terhitung 5 yang diketahui. Dan ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Dzar, namun sanadnya sangat lemah sekali, dari jalan Ali bin Zaid bin Jud'an, dan dia dhaiful hadis, bahkan sebagiannya mengatakan matruk. Disebutkan keterangan-keterangan tentang jumlah kitab. Ya. Keterangan tentang jumlah kitab disebutkan dalam riwayat ini. Ditanya Rasulullah, ditanya berapa kitab yang diturunkan oleh Allah, maka Rasulullah menjawab, Allah menurunkan 104 kitab, 50 sahifah kepada Syaid, Nabi Syaid, dan 30 kepada Akhnuf, 10 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa. Ya. Dan Allah menurunkan kitab At-Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Namun sekali lagi hadis ini lemah. Ya, jadi kesimpulan bahwa kitab yang diketahui namanya apa yang kita sebutkan itu tadi. Permasalahan berikutnya, kita sebagai umat Islam tentunya wajib beriman akan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengimani akan Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita, dan wajib kita mengimani bahwa Al-Qur'an itu telah menghapus seluruh hukum kitab-kitab sebelumnya. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan wa muhaiminan alaihi. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghapus seluruh hukum setelahnya atau sebelumnya. Nah, karena itu apa yang diterangkan dalam syariat Islam, kisah dari syariat sebelum kita, dan diterangkan hal tersebut tidak disebut tidak ada kalimat persetujuan, hanya sekedar disebut dalam syariat, maka menurut jumhurul ulama itu dipakai beramal. Dipakai beramal. Ya, masalah berikutnya berkaitan dengan kitab. Apakah seluruh kitab-kitab itu derajatnya satu atau satu tingkat, atau derajatnya berbeda-beda bertingkat-tingkat? Nah, derajatnya bertingkat-tingkat, dan yang paling afdalnya, paling utamanya adalah Al-Quran. Sebab telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Saghir, Sahih Jami' As-Saghir, satu riwayat dari hadith At-Tabarani, dan Ahmad Syakir mengatakan dengan sanad sahih dari diriwayatkan oleh At-Tayalisi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "U'titu makana at-Taurati as-sab'at diwan." Saya diberikan 7 surah yang panjang sebagai ganti dari At-Taurah. "Wa 'titu makana az-Zabur al-mi'in." Dan saya diberikan sebagai ganti dari Zabur ayat-ayat yang lebih 100, atau lebih 200. Nah, al-mi'in. "Wa 'titu makan Al-Injil Al-Mi'ani." Dan saya diberi sebagai ganti dari Injil ayat-ayat yang lebih 200. Ya, di atasnya 300-an. "Wa fuddiltu bil Mufassal." Dan saya dilebihkan dengan surah-surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal dari surah Qaf sampai akhir Al-Qur'an. Iya. Jadi, keterangan dalam hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih utama daripada seluruh kitab yang lainnya. Kapan Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Hal tersebut ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, dan tentunya dimaklumi bersama bahwa kafir terhadap satu kitab dari kitab yang diturunkan oleh Allah itu artinya kafir terhadap seluruh kitab. Nah, dan mengingkari kitab tersebut itu artinya mengingkari Al-Quranul Karim yang telah menyebutkannya, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Kemudian rukun iman yang ke-4 adalah beriman kepada para rasul. Beriman kepada rasul secara global, mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi yang diutus oleh Allah. Mengimani nama-nama rasul-rasul tersebut, nabi dan rasul tersebut. Dan juga meyakini bahwa masih ada nabi dan rasul yang belum kita ketahui namanya. Dan yang terpentingnya bagi kita umat Islam, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, penutup para nabi dan para rasul, tidak lagi nabi setelahnya. Allah mengutus beliau kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Di dalam pembahasan tentang rasul ini ada beberapa perkara yang perlu diterangkan. Sini dari ta'bir dalam hadis, dalam konteks, ya. "Wa huwal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Memakai kalimat rusul, rasul. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang ini. Demikian pula di dalam hadis Umar bin Khattab tentang kisah datangnya Jibril, disebutkan dengan beriman kepada para rasulnya, bukan dikatakan beriman kepada para nabi. Apakah artinya di sini nabi keluar darinya? Jawabannya, nabi tidak keluar darinya. Nabi juga masuk di dalamnya. Karena rasul kadang dia bermakna nabi juga, sebagaimana yang telah kita terangkan perbedaan antara nabi dan rasul, dan keduanya sama-sama mendapat misi risalah. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi." Tidaklah kami mengutus sebelum kau seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Jadi nabi juga dianggap sebagai rasul, sebagai utusan, mendapatkan misi al-irsal. Iya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu definisi nabi dan rasul, dan juga perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, Dan telah kita sebutkan syarat-syarat ya, seorang nabi dan seorang rasul. Bagaimana keimanan kepada nabi dan rasul itu? Ya, keimanan kepada nabi dan rasul ada keimanan secara terperinci dan ada keimanan secara global. Yang secara terperinci adalah beriman terhadap setiap nabi dan rasul yang disebutkan, yang ada penyebutannya. Adapun yang tidak ada penyebutannya, maka diimani secara global. Nah, dan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dari nabi dan rasul semuanya ada 25 orang. Ya. 5 orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Shu'aib, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Dulkifli, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Alyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau ingin memudahkan mengingatnya, ya. Ingat saja surah Al-An'am. Pertama ingat surah Al-An'am. Di surah Al-An'am disebutkan 18 orang nabi dan rasul. Ya. Berarti sisa 7. 7 lebihnya Idris, Hud, Shu'aib, Salih, Dulkifli, Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah. Dicari ringkas untuk mengingatnya. Ini yang tertera. Jadi yang disebut seperti ini, ya. Maka kita imani secara terperinci penyebutannya. Dan saya sebutkan tadi nama nabi dan rasul itu secara berurut sesuai dengan zamannya, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, setelahnya Nabi Nuh, ya, dan seterusnya. Itu tartib yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Walaupun tentang Nabi Idris akan kita sebutkan perbedaan pendapat apakah beliau sebelum Nabi Nuh atau setelahnya. Iya. Baik, kemudian ada beberapa orang nabi diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan, atau ada beberapa orang diperselisihkan dia nabi atau bukan. Ya, di antara diperselisihkan yang pertama adalah Al-Khadir yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Diperselisihkan oleh para ulama apakah beliau ini nabi atau bukan. Dan yang benarnya beliau adalah seorang nabi. Ini kesimpulannya. Sebab beliau berkata tiga setelah membunuh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh Nabi Musa tidak bisa ditangkap hikmahnya. Ya, beliau berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Saya tidak melakukan ini dari kehendakku. Menunjukkan beliau mendapatkan wahyu. Dan ini pensifatan seorang nabi. Kemudian juga diperselisihkan tentang Luqman Al-Hakim. Apakah dia nabi atau rasul? Nah. Dan jumhurul ulama mengatakan bahwa dia adalah bukan seorang nabi. Jumhurul ulama mengatakan beliau bukanlah nabi. Demikian dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dan Ibnu Katsir sendiri mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim nabi. Tapi nukilan periwayatannya dengan hadis yang lemah. Enggak bisa diterima. Iya. Juga tentang tubba yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa ashabur Rass wa Thamud wa Ad wa Ad wa Fir'aun wa ikhwan wa Ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul Aikati wa qaum Tubba. Nah, di sini disebutkan kaum Tubba. Apakah Tubba seorang nabi di dalam surah Qaf ya? Ya, ini juga diperselisihkan. Demikian pula dalam surah Al-Kahfi disebut nama Dzulqarnain. Apakah beliau juga seorang nabi? Ini juga diperselisihkan. Khusus untuk Tubba dan Dzulqarnain, ini ada nas tersendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesimpulan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, ditanya dalam satu hadis. Beliau ditanya, apakah Dzulqarnain dan Tubba itu adalah nabi? Maka beliau menjawab, saya tidak tahu ya, apakah dia nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah dia nabi atau bukan. Ini pendapat yang paling pertengahan di sini untuk kita katakan tawakkuf dalam permasalahan. Kita tidak tetapkan siapa dia nabi ataupun bukan, sebab nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tawakkuf, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, jumlah umum para nabi dan para rasul disebut dalam hadis Abu Dzar dalam riwayat Ibnu Hibban yang telah kita sebutkan tadi bahwa sanadnya lemah. Ya. Tiga nabi ditanya tentang berapa jumlah para nabi, maka Rasulullah menjawab jumlahnya 124 ribu. Ketika beliau ditanya tentang jumlah para rasul, beliau berkata 313 sampai 319 antara itu. Namun sekali lagi hadis ini lemah. Dan ada sebagian para ulama yang menguatkan konteks jumlah 300-an dikuatkan dari seluruh jalan-jalan yang lainnya. Nah, wallahu taala alam apakah hadisnya kuat atau tidak? Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang melemahkan, ada juga yang menguatkannya. Dan saya sendiri belum sempat untuk melihat sanad-sanadnya. Ya. Jadi yang diketahui namanya telah kita sebutkan, kita imani secara tafsir. Yang tidak diketahui, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Ada rasul-rasul sudah kami ceritakan kepada engkau, dan ada rasul-rasul kami belum ceritakan. Yang menunjukkan ada rasul belum diceritakan. Ya. Maka tidak boleh membatasi jumlahnya cuma 25. Kalau ingin menyebutkan 25, maka kita katakan yang diketahui namanya ada berapa? 25. Adapun para nabi, ada selain dari 25 yang diketahui namanya nabi, bukan rasul ya. Seperti sebagian nabi dari Bani Israel, seperti Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun ini adalah anak muda yang menemani Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khadir. Ya. Setelah Nabi Musa meninggal, maka Yusha bin Nun beliau mendapatkan wahyu dari Allah yang kemudian menjadi nabi setelah Nabi Musa. Beliau memerangi Baitul Maqdis, yang membuka Baitul Maqdis. Dan beliau inilah yang dikatakan di dalam sebagian riwayat, tidak pernah matahari itu ditahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha ibn Nun. Jadi dia lagi perang, matahari sudah hampir terbenam dan mereka belum sholat. Ya, maka Yusha ibn Nun berkata kepada matahari, "Wahai matahari, kamu diperintah dan saya juga diperintah. Maka hendaknya kamu jangan terbenam sampai kami selesai." Maka matahari tidak terbenam sampai mereka selesai. Nah, itu disebut dalam riwayat dalam satu hadis yang sahih. Kemudian ada beberapa nabi diperselisihkan, apakah nabi ini rasul apa tidak. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Kalau beliau nabi, itu disepakati bahwa beliau adalah nabi. Sebab dalam hadis dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Beliau adalah nabi yang dibicarai, Allah berbicara kepadanya. Maka beliau adalah nabi. Apakah beliau rasul? Sebagian para ulama berpendapat bahwa beliau adalah rasul. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan sampai akhir ayat. Jadi Allah memilih Adam. Ya, katanya istifa di sini bermakna dipilih sebagai rasul. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Hafidz Al-Hakami. Beliau menguatkan bahwa Nabi Adam adalah seorang rasul. Seorang rasul. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Adam bukan rasul. Beliau nabi saja. Ya. Mereka mengambil pendalilan dengan hadis syafaat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dikatakan dalam hadis syafaat itu, ya, Nabi Adam ketika ditanya oleh manusia minta syafaat, maka Nabi Adam menolak, kemudian berkata, "Pergilah kalian kepada Nabi Nuh." Pergilah kalian kepada Nuh, dikatakan sungguhnya dia adalah awal rasul di muka bumi. Dan disebutkan oleh orang yang datang bahwa Nuh, engkau adalah awal rasul yang diutus. Ya. Maka dalam nas ini tegas menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam beliau awal rasul. Kalau begitu Adam alaihi salam bukan rasul, tapi beliau adalah seorang nabi, dan ini lebih mencocoki makna rasul sebagaimana yang telah kita uraikan. Iya. Sebab rasul itu diutus kepada kaum yang mukhalifin, kaum yang kafir kepadanya, itu rasul. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam, beliau manusia yang pertama, ya, bersama istrinya yang turun ke bumi. Ya, kalaupun ada anak-anaknya yang masih berada di atas agamanya. Nah, kemudian juga diperselisihkan tentang Nabi Idris, apakah beliau seorang rasul atau bukan, dan juga diperselisihkan masa beliau, waktu beliau itu kapan. Ya. Nah, pertama, apakah beliau seorang rasul? Ya. Apakah beliau seorang rasul? Jawabannya, beliau adalah seorang rasul. Walaupun ada perselisihan, namun kita kuatkan beliau adalah seorang rasul. Ya, dalilnya konteks ayat. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa inna Idrisa laminal mursalin. Sungguhnya Idris adalah seorang rasul yang, dari para rasul yang diutus. Nah, kemudian diperselisihkan tentang nama beliau. Apakah beliau namanya Idris atau beliau adalah Nabi Ilyas yang disebut dalam sebagian ayat. Nah, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan secara muallaq dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa keduanya berkata Idris itu adalah Ilyas. Nah, secara muallaq. Ya, namun yang tepat dalam masalah ini bahwa Nabi Idris adalah nabi, bukan Ilyas. Disebutkan dalam konteks ayat yang lain. Iya. Apakah Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh atau setelahnya? Nah, ini juga termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya. Sebagian para ulama atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala sendiri, beliau menyebutkan Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh, kalau Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa ada yang bersangka atau ada yang menyangka bahwa Idris itu ya setelah Nabi Nuh, bukan sebelum zaman Nabi Nuh, dia di zaman Bani Israel. Ya, di zaman Bani Israel, dan mereka berdalilkan dengan hadis ketika Nabi Idris dijumpai oleh Rasulullah di langit. Ya, ketika berlalu, maka Nabi Idris berkata kepadanya, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Jadi ucapannya marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Ya. Dan beliau tidak berucap seperti Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ketika menyambut Nabi Muhammad, beliau berkata, selamat datang nabi yang salih dan anak yang salih. Sebab Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Adam. Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ibrahim. Iya. Tapi begitu Nabi Idris disebut dengan saudara yang saleh. Berarti dia keluar dari jalur, bukan datangnya dari jalur Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Maka dipakai bahwa dia ini sebelum Nabi Ibrahim. Nah. Ala kulli hal, ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya rahimahumullah taala, dan yang tepatnya bahwa beliau setelah Nabi Nuh. Ya, tepatnya bahwa beliau adalah setelah Nabi Nuh wallahu taala. Kemudian setelah itu permasalahan apakah para nabi itu derajatnya sama atau bertingkat-tingkat derajatnya, bertingkat-tingkat kedudukannya. Ya. Nah, terjadi iskal sedikit di sini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tufadilu bainal anbiya. Jangan kalian saling melebihkan antara para nabi. Jadi Nabi melarang saling melebihkan. Dan juga dalam satu lafaz, la tukhayyiru bainal anbiya. Jangan kalian saling mengutamakan di kalangan para nabi. Nah, dari nas ini sebagian para ulama yang menganggap bahwa atau sebagian orang merasa iskal untuk melebihkan sebagian nabi di atas nabi yang lainnya. Namun sebenarnya itu bukanlah suatu iskal, sebab nas-nas yang lain telah sharih menunjukkan bahwa di antara nabi ada yang ditingkatkan di atas nabi yang lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd." Dan sungguh kami telah mengutamakan sebagian nabi di atas nabi yang lainnya. Dan dalam ayat yang lain, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang sebagian dari mereka kami utamakan di atas sebagian yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah pimpinan anak Adam dan tidak ada kesombongan dalam hal ini. Iya. Nah, maka untuk mengkompromikan antara nas ini, maka kita katakan larangan mengutamakan sebagian nabi yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu tadi, itu larangan kalau sifatnya larangan yang muncul dari fanatik atau muncul dari hamiyah saja, sekedar perasaan kesukuan atau perasaan kaum, ya, atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau keutamaan mengutamakannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, apa yang Allah muliakan mereka dengannya, maka hal tersebut, ya, setelah ada di dalam nas-nas. Ini cara mengkompromikannya. Dan tidak diragukan di antara para nabi dan para rasul yang paling utamanya adalah ulul azmi. Adalah ulul azmi lima nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita urut, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini disebut sebagai ulul azmi. Iya. Kemudian masalah berikutnya berkaitan dengan ismah para nabi. Apakah mereka ma'sum? Iya. Dibagi dua. Kalau di dalam syariah, penyampaian agama, penyampaian syariat, maka para nabi dan para rasul adalah ma'sum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin berbuat kesalahan atau kekeliruan. Ya, sangat terjaga. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Dan dalam Al-Quran dikatakan, sanuqri'uka fala tansa illa masya'Allah. Kami akan membacakan kepadamu Al-Quran, maka kamu tidak akan lupa selama-lamanya kecuali kalau Allah menghendaki. Iya. Maka dalam syariah itu tidak ada kelupaan dan terjaga. Ya, ini disepakati, ya, oleh para ulama. Nah, dan demikian pula di dalam dosa besar. Ya, di antara para nabi dan para rasul itu terjaga, tidak mungkin jatuh di dalam dosa besar. Nabi dan rasul tidak mungkin jatuh dalam dosa besar. Dan ini sepakat di kalangan para ulama. Ya, sepakat di kalangan para ulama. Perselisihannya itu pada dosa kecil. Apakah mungkin atau apakah kadang di antara para nabi ada yang jatuh dalam dosa kecil? Ya. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan ramai pembicaraan di sini di kalangan ahli kalam mengenai masalah ini. Tapi yang tepatnya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kata beliau, Dan beliau katakan ini adalah pendapat kebanyakan ulama Islam, ya, bahwa para nabi maksum dari dosa besar saja. Adapun dosa kecil itu tidak maksum darinya. Dalilnya sangat banyak. Nabi Adam alaihi salam, ya, beliau jatuh di dalam dosa, tapi itu dosa kecil terhitung. Nah, sebagaimana yang kita akan uraikan nanti. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wa asa Adamu rabbahu fagawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya, maka ia pun menyimpang. Iya. Kemudian dikatakan dalam ayat yang lain, walaula kalimatum minallahi sabaqa lamassakum. Andai kata tidak ada kalimat sebelum, iya, tidak ada ketetapan dari Allah sebelumnya, maka sungguh kalian telah disentuh oleh siksa. Iya. Nah, juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditegur dalam Al-Qur'an, dikatakan abasa wa tawalla. Ini teguran untuk beliau ketika datang Ibnu Ummi Maktum yang ingin belajar kepada beliau, dan beliau lebih memperhatikan orang-orang kafir yang beliau bersemangat supaya mereka masuk Islam. Ya. Maka beliau berpaling dalam keadaan bermasam mukanya. Maka ditegur dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Iya. Nah, demikian pula tentang Nabi Daud. Dikatakan dalam Al-Quran, wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dan beliau memohon ampun kepada Rabbnya dan tersungkur sujud kepadanya dan bertobat. Ya. Dan Nabi Musa alaihi salam, ya, beliau berkata, innahu min amali syaitan, innahu aduun mubin. Ya. Sungguhnya itu dari amalan syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang sangat nyata. Ya, ala kulli hal, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini, ya, dan menunjukkan kuatnya apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini bukan suatu pendapat yang asing dan aneh, ya. Sebab letak khilafnya itu pada dosa kecil, dan para nabi dan rasul adalah manusia, namun mereka tentunya, ya, adalah manusia yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya, orang-orang ahli filsafat di sini, ahlul bidah dari kalangan ahli kalam, orang Syiah dan lainnya, itu membantah ahli sunnah di dalam masalah ini. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah sikap yang berlebihan. Ya. Demikian pula orang-orang Asy'ariyah. Mereka ingin membersihkan para nabi dari dosa kecil. Jadi tentang Nabi Adam alaihissalam, disebutkan wa asa Adam rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya, kemudian ia ghawa, ya, menyimpang. Mereka mentakwilnya, ya, bahwa di sini menyimpang ya. Apa yang disebutkan di dalam di dalam ayat itu, itulah bukan, itu sebenarnya bukan dosa dari Nabi Adam. Sebab Nabi Adam alaihissalam, kata orang-orang ahli filsafat dan lain-lainnya dari ahli bidah, ya, mereka dilarang mendekati pohon itu. Dikatakan la taqrabu hadhihi syajara, jangan kalian dekati pohon itu. Tapi Nabi Adam lupa akan larangan tersebut. Datang syaitan, ya, membujuknya, ia lupa. Ya, ia pun memakannya. Dan orang yang lupa, katanya, dan orang yang bersalah itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Ya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka ini berdalilkan dengan hal ini ingin membersihkan para nabi pikirannya. Ya. Jadi mereka tidak ingin disifatkan nabi itu berdosa sama sekali, ingin maksum sama sekali. Mereka ingin mensifatkan seperti itu. Maka mereka ingin seperti itu, tapi jatuh ke dalam perbuatan, ke dalam suatu perkara yang lebih berbahaya daripada itu. Apa itu? Yaitu dia mentahrif isi dari kitab Allah. Sebab di dalam kitab Allah disebutkan wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ini mentahrif namanya kitab Allah. Mau dipalingkan kemana makna wa asa? Dan Nabi Adam bermaksiat. Karena itu dia ingin lari dari suatu perkara yang dianggap baik, jatuhnya ke perkara yang lebih membahayakan dan lebih rusak di dalam pandangan Islam. Ya. Sekaligus menyelisihi penafsiran para ulama as-salaf secara keseluruhan. Sebab sepakat para ulama as-salaf ya, tentang Nabi Adam alaihi salam di dalam hal ini itu terhitung sebagai dosa kecil, tidak terhitung sebagai dosa besar. Dipahami? Nah, dan beliau ya, telah diampuni, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam pun menerima dari Rabb-nya kalimat-kalimat, yaitu dia mengucapkan kalimat-kalimat sehingga dia bertobat kepada Allah, kalimat tobat, maka Allah bertobat kepada maka Allah memberikan tobat kepadanya. Iya. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah mengingkari para nabi. Iya. Mengingkari seorang nabi saja atau seorang rasul saja itu artinya mengingkari seluruh nabi dan rasul. Ya. Seluruh nabi dan rasul. Karena itu dalam banyak ayat kita lihat bagaimana para kaum diutus. Ya. Sekelompok kaum diutus kepadanya nabi. Maka ketika disifatkan kufurnya nabi kaum tersebut, maka dikatakan mereka telah mendustakan para rasul. Ya, seperti dalam ayat dikatakan kadzabat adunil mursalin. Sungguhnya kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Padahal rasul yang diutus kepada mereka cuma satu, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Ya. Tapi karena dusta kepada seorang rasul dianggap mendustakan rasul yang lainnya, maka dihukumi mereka mendustakan seluruh rasul. Ya. Itu hukumnya. Permasalahan yang terakhir berkaitan dengan masalah keimanan kepada para nabi, berkaitan dengan masalah hidupnya para nabi. Iya. Hidupnya para nabi. Apakah para nabi itu hidup? Iya. Atau tidak? Para ulama salaf, kalau madhab salaf, para nabi itu hidup. Iya. Tapi hidupnya bukan kehidupan seperti di dunia. Iya. Kehidupannya adalah kehidupan alam barzakhiyah. Ini adalah madhab salaf di dalam hal ini, dan Al-Baihaqi mengarang satu risalah khusus yang beliau judul dengan nama Hayatul Anbiya. Rukun iman yang kelima adalah beriman, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal ba'ats ba'dal maut, dan mengimani akan kebangkitan setelah mati. Ini yang kelima. Dan rukun iman yang keenam, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman akan takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Berhubung karena dua masalah ini kaitannya akan diuraikan secara terperinci oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka kita akhirkan pembicaraannya. Sebab al-ba'ats setelah al-maut ini banyak fasenya sebagaimana yang saya telah terangkan. Masih di dalamnya pada mahsyar, masih di dalamnya tentang syafaat, masih di dalamnya tentang telaga, masih di dalamnya timbangan, masih di dalamnya hisab al-ard, masuk di dalamnya melewati jembatan, masuk di dalamnya sorga dan neraka, dan semua ini akan disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Karena itu kita undurkan pembicaraannya. Demikian pula masalah takdir, beliau akan membuat pembahasan tersendiri lengkap dasar-dasar dan prinsip ahli sunnah berkaitan dengan masalah al-qadar. Ya, berkaitan dengan masalah al-qadar, sebab ini termasuk masalah yang banyak orang menyimpang di generasi atau di awal-awal umat ini. Nah, setelah masa para sahabat mulai ada yang menyimpang, dan disebutkan dalam sejarah, ya, bidah yang paling pertama kali muncul adalah bidah khawarij dan bidah syiah. Setelah itu bidah qadariyah. Ya. Khawarij dan syiah ini munculnya hampir bersamaan. Yaitu di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan meninggal, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Syiah juga muncul. Khawarij ini muncul, siapa yang mengompori? Juga pentolan Syiah, Abdullah bin Sabah. Iya. Abdullah bin Sabah yang dianggap oleh orang-orang Syiah sebagai suatu perkara yang fiktif, tapi sebenarnya ia adalah suatu sosok yang ada, ya, dalam sejarah, dan orang-orang Syiah juga mengakui dalam kitab-kitabnya. Ya, namun uslub orang-orang Syiah yang senang berdusta taqiyah, ini menyebabkan mereka menjadi makhluk-makhluk aneh, jadi bunlon, berubah-ubah warna, ya. Sehingga berbicara di sini A, bicara di sana Z, ya. Dan seterusnya. Baik, jadi sebagai kesimpulan dari 6 rukun iman yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan beliau sebutkan di awal akidah wasithiyah. Ya. Ini adalah dasar, prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah di dalam membangun akidahnya. Dibangun di atas 6 rukun ini. Ya. Ini ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka punya prinsip-prinsip dasar, tapi dibangun di atas selain usul ini. Coba Mu'tazilah, berapa usulnya mereka? Berapa? 5. Ya kan? Masyhur Mu'tazilah, At-Tauhid, Al-Adl, Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, Al-Manzilah bainal Manzilataini, Inqadul Wa'id. 5 usul. At-Tauhid, ini yang diinginkan dengan tauhid mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Al-Adl, ya. Al-Adl yang diinginkan adalah baik. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, melakukan kudeta terhadap penguasa. Al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan pelaku dosa besar. Inqadul wa'id, berkaitan juga dengan pengkafiran. Jadi usulnya dibangun di atas 5 dasar ini. Iya. Ini usulnya orang-orang Mu'tazilah. Kalau kaum muslimin di atas rukun iman yang 6, dia di atas 5 dasarnya sendiri. Orang-orang Syiah juga punya usul selain dari usul kita. Iya. Mereka punya 4 usul. Secara berurut, usulnya orang Syiah al-imamah wan nubuwah wal adl wat tauhid. Iya. Baik, saya ulangi secara berurut, at-tauhid, al-adl, an-nubuwah wal imam. Iya. Ini 4 usulnya Asy-Syiah. Dan punya rincian tersendiri yang berkaitan dengan mereka. Nah, maka secara umum ahli sunnah wal jamaah mereka membangun usul, ya, dari dasar-dasar keimanan yang disebutkan dalam Al-Quran. 5 rukun iman ini atau 6 rukun iman ini disebutkan dalam Al-Quran. 5 rukun disebut dalam sebagian ayat dalam surah Al-Baqarah, disebutkan secara bersamaan, dan tentang takdir disebutkan dalam ayat-ayat tersendiri. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ya. Dan banyak lagi ayat lain yang lain penetapan tentang adanya takdir. Dan di sini ada satu rahasia disebut oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis Jibril, ditanya tentang iman. Ya. Beliau berkata, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini. Ketika menyebutkan rukun iman, beliau sebutkan wa minal imani billahi, wa minal imani. Naam. Wa minal imani billahi. Baik. Disebutkan al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, wal yaumil akhir. Kemudian beliau sebutkan wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Ya. Jadi disebutkan keimanan tersebut, diulangi penyebutannya, ini mempunyai makna tersendiri. Ya. Ketika disebut 5 rukun, disebutkan dengan 1 lafaz iman. Jadi beriman kepada Allah. Terus pada rasulnya, rasul, dan 4 yang lainnya diikutkan beriman kepada Allah. Begitu mau disebutkan takdir, diulangi lagi lafaz iman, dan kamu beriman kepada takdir. Yang baik dan yang buruk. Iya. Yang baik dan yang buruk, karena pentingnya masalah ini, dan memang di dalam sejarah, iya, termasuk awal penyimpangan dalam 6 rukun iman itu di dalam masalah takdir. Iya. Awal penyimpangan yang terjadi di Basrah yang dilancarkan oleh Ma'bad Al-Juhani. Nah. Baik, setelah menjelaskan tentang keimanan ini, ya, yang beliau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa itu adalah i'tiqad al-firqatin najiyah at-ta'if al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian beliau mulai merinci i'tiqad ini, dibangun di atas 6 dasar ini. Kata beliau, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Kata beliau, dan dari keimanan kepada Allah adalah beriman terhadap apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya yang maha mulia, dan mengimani apa-apa yang Allah sifatkan atau mengimani apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan untuk Allah, ya, tentunya di dalam sunnahnya, mengimani seluruh hal tersebut min ghairi tahrifin, tanpa mentahrifnya. Kita akan jelaskan makna tahrif. Wala ta'tilin, dan tanpa menta'tilnya. Ya. Dihafal ya kalimatnya supaya mudah. Kita akan rinci nanti maknanya. Wa min ghairi takyifin, tanpa ada takyif. Wala tamtsil, dan tanpa ada tamtsil. Iya. Sini beliau terangkan kandungan dari keimanan kepada Allah, dan dari keimanan kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifatnya. Dan beliau di awal penjelasan mengenai nama-nama dan sifat menyebutkan suatu ucapan, yang ucapan ini beliau sendiri menamakannya di dalam Majmu'ul Fatawa sebagai al-qaulul syamil fi jami'i hadal bab, adalah ucapan yang menyeluruh, menyangkut seluruh bagian pembahasan yang berkaitan dengan masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Apa itu? Apa dasar pokok? Apa prinsip pokok yang dipakai di dalam membahas seluruh perkara berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah? Inilah yang boleh sebut, yaitu kita wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Ini dasarnya. Tidak boleh ada tahrif. Tidak boleh ada tahrif, memalingkan maknanya. Dan tidak boleh ada ta'til. Ya. Menggugurkan maknanya atau menghilangkan maknanya. Dan tidak boleh ada takyif, mempertanyakannya. Dan tidak boleh ada tamtsil, dan tidak boleh menyerupakannya. Ini kaidah dasarnya dalam asma wa sifat. Dan kaidah dasar ini disepakati oleh seluruh para ulama as-salaf dan para imamnya. Tidak ada perselisihan. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau tegaskan seperti itu, bahwa masalah ini disepakati oleh para a'immah. Dan Imam Ahmad sendiri punya ucapan yang masyhur. Beliau berkata, "La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam." La yutajawazul Qur'an was sunnah. Kata beliau, sungguhnya Allah itu tidak boleh disifatkan dengan sifat apapun kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, dan apa yang Rasulnya sifatkan untuk Allah dengannya. Kita tidak boleh melewati Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh melewati Al-Quran dan sunnah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, siapa yang memperhatikan nas-nas Al-Quran dan sunnah, maka dia akan mendapatkan nas Al-Quran dan sunnah berada di atas puncak kekokohan dan kemapanan. Ya. Dan nas-nas semua itu meliputi tentang wajibnya mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan wajibnya menetapkan untuk Allah segala kesempurnaan. Kandungan dari nas. Ya. Ini dasar pokok yang diterangkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dikatakan wa minal imani, dan dari keimanan, min di sini litab'idiyah, kata para ulama ahli bahasa, yaitu menunjukkan sebagian, sebab yang diterangkan sebagian dari keimanan kepada Allah, bukan seluruhnya. Ya. Dari keimanan kepada Allah, beriman terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam kitabnya, dan apa yang Rasulnya sifatkan untuk dirinya di dalam sunnahnya. Ya. Ini sekali lagi saya katakan kaidah dasar. Dan dari kaidah ini para ulama menguraikannya dengan berbagai uraian. Mungkin saya bisa ulas dengan uraian sebagai berikut. Jadi ini masalah pertama yang saya akan terangkan. Dalam masalah ini mungkin bisa diulas dari 3 sisi atau 4. Ya. Para ulama berkata bahwa menetapkan kaidah asma'ullahi wa sifatuhu tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah dan sifatnya itu adalah tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Terbatas dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kapan ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkannya, maka ditetapkan. Kapan ada dalil menafikannya, maka dinafikan. Kapan tidak ada dalil menetapkan, tidak menafikan, maka tawakkuf. Iya. Sebagaimana yang kita akan rinci. Jadi asalnya nama-nama Allah dan sifatnya itu tauqifiyah, terbatas penuh, bersandar penuh di atas maaf Al-Quran dan Sunnah. La majala lil aqli fihi. La majala lil aqli fiha. Tidak ada tempat untuk akal di dalamnya. Jadi akal tidak boleh main dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini prinsip dasar. Kenapa dikatakan akal tidak boleh ikut ambil andil dalam masalah ini? Sebab akal itu penuh dengan kekurangan, tidak mampu menangkap segala sesuatu, ya. Tidak mampu menangkap segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifatnya. Karena itu kewajiban seorang muslim adalah bersandar di atas nafs, ya. Dilarang menggunakan akal. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kalian bersandar di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sungguhnya Rabbku mengharamkan kepadaku al-fawahish, perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dosa juga diharamkan, demikian pula sewenang-wenang, ya, tanpa kebenaran. Dan diharamkan berbuat kesyirikan, apa-apa yang tidak pernah diturunkan oleh Allah. Dan diharamkan berucap atas nama Allah apa-apa yang tidak diketahui, ya. Ibnul Qayyim punya pendapat tersendiri. Beliau berkata bahwa dosa yang paling besar itu adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dosa yang paling besar. Sebab kesyirikan, dosa, maksiat, bid'ah, semuanya muncul sumbernya karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Karena itu diperhatikan bahwa di dalam masalah ini, iya, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan nama maupun sifat Allah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Akal sama sekali, ya, tidak mempunyai andil di dalam masalah ini. Kalau begitu, dibangun di atas kaidah ini, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah berupa nama dan sifat Allah, maka itu pula yang kita tetapkan. Apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah berupa nama maupun sifat, maka itu pun harus kita nafikan, harus kita tiadakan. Dan apa yang tidak disebut, ya, tidak diterangkan penetapannya, tidak pula ada penafiannya, maka yang seperti ini wajib kita tawakkuf. Wajib kita tawakkuf pada lafadznya. Konteksnya tawakkuf. Tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita tolak. Konteks. Adapun maknanya, maka maknanya dilihat. Ya. Kalau maknanya cocok sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, itu bisa diterima. Tapi maksudnya bukan ke dalam bab as-sifat, maksudnya ke dalam babul ikhbar, babul akhbar, ya, mengabarkan, pengabaran saja. Dan ini kita akan terangkan kaidah-kaidah, ya, dalam masalah ini. Untuk sebagai contoh, misalnya dalam Al-Quran disebut sifat al-istiwa, ya, di atas arsh. Apa itu al-istiwa? Al-istiwa, ya, dalam bahasa Arab punya 4 makna. Bermakna yang tinggi, kemudian yang di atas, kemudian al-istiqrar, menetap di atas suatu, dan yang paling tinggi, yang naik tinggi. Nah, semuanya maknanya naik tinggi di atas suatu yang menetap. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada kalimat sebenarnya yang mewakili, cuman kalimat bersemayam itu bisa menggambarkan bagian darinya. Namun lebih utamanya ditabir dengan kalimat istiwa. Cukup dipahami apa maknanya dari sisi bahasa. Jadi tetapkan sifat istiwa di atas arsy, dan disifatkan Allah turun ke langit bumi, dan disifatkan Allah datang pada hari kiamat. Ini semua pensifatan. Kemudian ditetapkan sifat wajah untuk Allah, ditetapkan sifat mata untuk Allah, ditetapkan sifat tangan untuk Allah, ditetapkan Allah itu berbicara, Allah mempunyai kehendak, punya keinginan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ridha, sifat cinta, mahabbah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat al-ghadab, marah, al-karaha, tidak senang. Ini semua ditetapkan dalam Al-Quran. Maka apa yang ditetapkan seperti ini, maka wajib kita menetapkannya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah sebagaimana Allah mensifatkannya dalam Al-Quran. Kalau tidak ditetapkan atau dinafikan, seperti dalam Al-Quran dinafikan dari Allah tidur, dinafikan dari Allah mati, dinafikan dari Allah lupa, dinafikan dari Allah ketidakmampuan, ya, kezaliman, lalai, ya, semuanya dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk menafikannya. Wajib bagi kita untuk menafikannya. Yang tidak ada penafian, tidak ada penetapan, ya, maka ini ditawakkuh. Seorang tawakkuh. Iya. Tidak mengambil keputusan menafikan ataupun mengitbar. Bagaimana contohnya? Contohnya kalimat al-jihah. Iya. Kalimat al-jihah. Atau al-jihah mungkin terlalu rumit kalau dipahami. Saya kasih contoh lain. Kalimat al-qadim. Iya. Kalimat al-qadim. Al-qadim itu nas dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang menafikan, tidak ada pula yang menetapkan. Al-qadim artinya yang dahulu, yang sudah lama, itu qadim. Ya. Maka yang seperti ini dilihat maknanya apa? Al-qadim. Ya. Kalau al-qadim, jadi kalau lafaz al-qadim itu tawakuf. Kita tidak nafikan, tidak tetapkan. Kalau lafaz, kalau makna, kita lihat maknanya. Kalau yang diinginkan dengan kalimat al-qadim adalah qadim mutlak, yaitu lebih terdahulu di atas segala sesuatu, maka yang seperti ini maknanya diterima. Maknanya diterima min babil ikhbar. Hanya sekedar untuk mengabarkan, bukan mensifatkan, pengabaran. Iya. Tapi kalau maknanya qadim, qadim nisbi, misalnya anak lebih ayah lebih dahulu daripada anaknya, ini nisbi. Maka yang seperti ini tidak disebahkan kepada Allah. Ini itu makna batil. Iya. Disebahkan. Maka dilihat dari sisi maknanya. Iya. Adapun lafadznya tawakkuf, lafadz. Tidak diterima, tidak ditetapkan, tidak pula ditolak. Kalau maknanya, maknanya dirinci, apa yang diinginkan dengan makna yang dia ucapkan? Iya. Apa yang diinginkan dengan makna yang dia ucapkan? Nah, ini akan mencakup banyak masalah. Mencakup kalimat-kalimat yang kadang diucapkan oleh sebagian orang dengan bahasa daerah untuk pensifatan Allah misalnya. Itu banyak masalah yang akan masuk di sini. Sebab ini termasuk lafaz-lafaz yang tidak ada penetapannya, tidak pula ada penafiannya. Ya, maka dilihat dari sisi maknanya. Kalau lafaznya tentunya tidak ditolak, tidak diterima. Maknanya dilihat maknanya. Kalau maknanya mengandung kesempurnaan, maka bisa disebut untuk Allah min babil ikhbar, bukan pensifatan, sekedar mengabarkan. Iya. Mengabarkan. Tapi kalau maknanya tidak baik, tidak layak untuk Allah, maka itu wajib untuk ditolak dan hal tersebut dianggap sebagai perkara yang batil. Iya. Ini kaidah yang pertama yang bisa dipecah dari dasar prinsip yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian kaidah yang kedua yang disebut di sini oleh para ulama berdasarkan hal di atas, para ulama mengatakan wajib pada nas-nas Al-Quran, pada nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, membiarkan nas tersebut sebagaimana datangnya. Membiarkan nas tersebut sebagaimana datangnya. Jadi ada nas disebutkan Allah mempunyai tangan. Iya. Maka nas tersebut biarkan sebagaimana datangnya. Kita katakan Allah mempunyai tangan. Iya. Jangan dipalingkan kepada sesuatu yang lain. Nah, ada nas menyebutkan Allah mempunyai mata. Maka biarkan nas itu sebagaimana datangnya. Kan Allah menyebutkannya dalam Al-Quran dan Rasulullah menyebutkannya dalam hadisnya. Kalau begitu itu adalah pensifatan yang layak untuk Allah, karena Allah dan Rasulnya mensifatkan. Namun tentunya akan datang kaidah yang kita akan sebutkan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu ya tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kaidah yang ketiga yang biasa disebut oleh para ulama berkaitan dengan ini, para ulama mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaifin. Iya. Biarkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah itu sebagaimana datangnya, tanpa dibagaimanakan, tanpa dibagaimanakan. Ini juga termasuk kaidah yang bisa dipecah dari apa yang beliau sebut. Iya. Baik. Di sini kelihatannya saya harus menguraikan kaidah-kaidah sebagai pendahuluan untuk masuk ke dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan sebenarnya pembahasan ini agak riskan sedikit sebab saya khawatir sulit untuk dipahami. Namun saya akan berusaha menjelaskan, ya, sesuai dengan kemampuan. Ada sekitar 30 kaidah di sini saya akan sebut untuk dasar pembahasan masuk membahas tentang ayat-ayat dan hadits-hadits seputar masalah sifat. Kemudian yang saya inginkan dari seluruh hadirin, untuk kalau ada permasalahan berkaitan dengan kaidah, kembali dia mendengarkan rekaman atau memeriksa catatan, ya, supaya dia mempunyai dasar yang kuat. Ya. Dan insyaallah taala kaidah-kaidah ini, kaidah dasar, apabila dipahami atau paling tidak pernah dia lewat, dia akan mempunyai gambaran yang baik bagaimana memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau paling tidak akan menyebabkan ia lebih mudah memahaminya. Ya, sebab kita tahu bersama bahwa syubhat dan racun tentang racun ahlul bidah seputar nama-nama dan sifat Allah ini beredar di tengah-tengah kita. Dipelajari di madrasah-madrasah dan di sekolahan-sekolahan kita. Ya, di Indonesia ini. Karena itu perlu kita mengetahui bagaimana prinsip yang benarnya dalam syariat Islam. Prinsip yang benarnya dalam syariat Islam. Ini kaidah-kaidah kebanyakannya diambil dari buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik, saya tidak menjamin saya merinci atau mengurut dengan urutan yang rapi di sini, walaupun saya berusaha untuk merapikan urutannya, tapi saya sendiri tidak menjamin saya telah melakukan hal tersebut. Ya, telah sempurna dalam melakukannya. Ya, saya akan uraikan beberapa kaidah dan dasar. Ya, beberapa dasar dan kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat. Itu judulnya. Ya. Dan ini masalah yang kedua yang saya ingin uraikan berkaitan dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dari keimanan kepada Allah adalah mengimani akan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya tanpa ada memalingkan maknanya, mentahrif, dan tanpa ada menta'til, menghancurkan atau menghilangkan maknanya, dan tanpa ada mentakyif, mempertanyakannya, dan tanpa ada mentamtsil, ya, menyerupakannya. Ya. Dan perlu diketahui hal yang lain, orang yang paham tentang nama-nama dan sifat, kaidah-kaidah itu akan semakin memperkuat keimanannya kepada Allah. Ya. Semakin memperkuat keimanannya kepada Allah. Ini faedah dasar seorang mempelajari ilmu agama. Tidak seperti orang-orang yang belajar filsafat, belajar ini, enggak tahu apa faedah di belakangnya. Ya. Kadang faedahnya hanya ingin menonjolkan bahwa dirinya yang paling atau mampu berpikir sesuatu yang orang lain tidak mampu berpikir tentangnya. Ya. Ya, atau dia punya inspirasi yang cemerlang dan menakjubkan. Ya. Ini semua bukan dari pembahasan di dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam, seluruh pembahasan itu ada kaitannya dengan kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan untuk manusia. Karena itu memperhatikan dan mencermati itu adalah perkara yang baik. Dan seorang penuntut ilmu bukan suatu perkara yang layak dan pantas. Kalau ada suatu pembahasan yang sulit, ya, dia berkata, oh biarkan saja sulit. Ya. Hari ini apa? Saya menghayal saja dulu. Nanti kepala aku pusing. Nah itu bukan suatu hal yang layak. Nah, seorang penuntut ilmu harus mempunyai semangat yang tinggi. Kun rajulan rijuluhu fi istara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Jadi kamu laki-laki kakinya menapak di bumi tapi cita-citanya tergantung di langit. Ya. Nah, dan sering saya sebut kisah Imam Al-Kisai, seorang a'immah dari a'immah ahli hadith, ahli kira'ah, ahli bahasa. Awal kali beliau mempelajari ilmu bahasa, beliau menyerah. Kemudian mempelajari lagi, menyerah, sampai dia akhirnya betul-betul putus asa. Karena merasa terlalu sulit hal tersebut, putus asa. Namun Allah Subhanahu wa taala mungkin melihat kesungguhan pada orang ini. Ya. Diberikan kepadanya satu hikmah yang dengan hikmah tersebut bangkit semangatnya. Ia melihat seekor semut yang membawa bawaan yang berat naik ke tempat yang terjal sekali. Ya. Maka semut ini naik karena terjal, bawaannya berat, jatuh. Ya. Barangnya jatuh, bawahnya juga jatuh. Ya. Naik lagi, jatuh lagi. Tapi anehnya semutnya tidak pernah menyerah. Ya. Tiap kali jatuh, naik lagi. Tiap kali jatuh, naik lagi. Terus demikian sampai akhirnya dia berhasil ke atas. Akhirnya dia berpikir pada dirinya, ini makhluk semut saja seperti itu. Dia coba terus berhasil, apalagi saya manusia. Seharusnya bisa. Ya, lebih dari itu. Kisah yang lain, ada seorang alim juga seperti itu, menuntut ilmu. Dan dia merasa ilmu itu tidak pernah bisa masuk. Sulit untuk masuk. Ya. Maka di suatu perjalanan, di tengah jalan, ia melihat suatu keadaan yang menjadi pelajaran bagi dia. Dia melihat air menetes ke sebuah batu. Ya. Batu yang sangat keras. Ternyata tetesan air ini telah memberikan bekas kepada batu itu. Karena lamanya dia menetes terus, kena mata air, menetes. Ya. Akhirnya batunya yang tadinya keras berbekas juga. Akhirnya dia berpikir, hatiku tidaklah sekeras batu. Ya. Ya. Dan ilmu itu atau air itu tidaklah selembut ilmu. Ya. Maksudnya ilmu lebih lembut dan hatiku lebih lembut, tidak sekeras batu. Kenapa hatiku tidak pernah bisa mampu menerima ilmu atau tidak dikatakan sulit untuk menerima ilmu? Ya, tentunya hatiku akan lebih bisa menerima ilmu daripada batu ini. Ya. Yang mendapat pengaruh dari air. Akhirnya dia menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama yang terkemuka dan dikenal rahimahullahu taala. Karena itu dibutuhkan seorang itu punya usaha dan upaya di dalam mempelajari ilmu, ya, di dalam mengamalkannya. Ya, kadang harus bersabar duduk dalam majelis ilmu. Kadang dia harus apa, menahan kantuknya sedikit, ya. Dan saya lihat sudah banyak yang khusyuk ini. Saya mohon maaf ya, kita belum masuk ke dalam pembahasan neraka atau pembahasan tentang alam akhirat. Kalau pembahasan tentang alam akhirat khusyuk menundukkan pandangan wajar ya. Tapi sekarang pembahasan tentang asma wa sifat. Ya. Pembahasan tentang asma wa sifat butuh perhatian. Nah. Baik. Baik, sekarang saya akan berikan beberapa dasar dan kaidah dalam nama-nama dan sifat. Yang pertama, nama-nama dan sifat Allah itu semuanya adalah hakiki. Iya. Semuanya adalah hakiki. Apa artinya hakiki? Ya, hakiki seperti keadaan itu. Kenyataannya seperti itu. Dan bukan majaz. Bukan suatu majaz. Majaz bukan suatu ibarat kata pinjaman saja. Iya. Nah, Jadi ini prinsip ahli sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah di sini, dari kalangan al-jahmiyah dan al-mu'tazilah. Ya, dan akan datang nanti saya akan menguraikan sedikit tentang kelompok-kelompok sesat dalam bab asma wa sifat. Saya akan rinci nama-namanya, letak-letak kesesatannya supaya punya gambaran. Ya. Jadi nama-nama dan sifat Allah semuanya hakiki, tidak boleh dikatakan majaz. Tidak boleh dikatakan majaz. Kalau disebutkan nama Allah yang maha hidup, tergantung sifat hidup di dalamnya. Kehidupannya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang maha sempurna sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Disebutkan sifat Allah berbicara, maha mendengar, maka pembicaraan, pendengaran yang hakiki, bukan majaz. Pembicaraan dan pendengaran yang sebenarnya, ya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak seperti ahlul bidah mengatakan majaz. Dan keharusan pendapat Jahmiyah dan Mu'tazilah di sini, ini keharusannya, ya, kalau dia katakan itu majaz, berarti Allah itu tidaklah hidup secara hakiki. Ya kan? Allah itu tidak punya kehendak secara hakiki. Allah itu tidak pernah mampu secara hakiki. Dan maha suci Allah dari ucapan kotor yang seperti ini. Ya. Dan ucapan, dari keharusan dari ucapan mereka bahwa nama-nama dan sifat Allah itu majaz, ya, keharusan ini, dan mereka tidak bisa lari dari keharusan ini. Ya. Keharusannya mereka akan menafikan, menghilangkan seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini cukuplah dianggap sebagai ucapan yang kufur. Karena itu ahli sunnah berkata sesuai dengan nusus bahwa nama-nama dan sifat Allah semuanya adalah hakiki, bukan majaz. Ini kaidah dasar yang pertama. Dasar yang kedua, nama-nama dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah semuanya adalah muhkam. Semuanya adalah muhkam dan bukan mutasyabih. Muhkam dan bukan mutasyabih. Perhatikan dua kalimat ini. Kalimat muhkam dan kalimat mutasyabih. Apa itu muhkam? Muhkam itu tetap, jelas. Itu muhkam. Mutasyabih itu apa? Mutasyabih itu agak samar, kurang jelas. Itu mutasyabih. Dan nama-nama dan sifat Allah semuanya muhkam. Ini kaidahnya. Bukan mutasyabih. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan bahwa nama-nama dan sifat Allah itu adalah mutasyabih. Dan ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Iya. Kenapa ahli sunnah mengatakan bahwa nama dan sifat Allah muhkam? Sebab makna dan kandungan dari nama tersebut adalah suatu hal yang telah ma'ruf dalam bahasa Arab. Iya kan? Suatu hal yang telah ma'ruf. Adapun bagaimananya, memang bagaimananya tidak diketahui. Itu adalah ilmu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Iya. Dan Allah tidak mengajarkannya kepada yang lainnya. Kalau disebut di dalam nas Al-Quran, Allah mempunyai tangan. Tangan apa artinya secara bahasa? Tangan adalah tangan secara bahasa. Iya. Iya kan? Siapa saja ditanya dari manusia yang hidup, apa saja bahasanya? Apa itu tangan? Dengan menyebutkan kalimat itu saja sudah paham apa itu tangan, kan begitu? Ya. Tapi bagaimana bentuk tangan itu? Nah, ini yang kita tidak tahu. Adapun kalimat tangan itu kalimat yang sudah jelas, ya kan? Kalimat yang muhkam. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwa ayat-ayat sifat dan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah semuanya adalah muhkamah. Ayat yang muhkam, bukan mutasyabih. Kalau ingin disifatkan mutasyabih, sifatkan pada kaifiatnya, bukan pada maknanya. Iya. Kaifiat memang tidak ditahu. Iya. Kaifiat tidak diketahui. Nah, ini termasuk kaidah yang ditakrir di dalam buku-buku i'tiqad. Dan ini jelas. Iya. Kemudian kaidah yang kedua, dasar yang kedua, nama-nama dan sifat yang digunakan pada makhluk atau pada pencipta dan makhluk, pada pencipta dan makhluk, yaitu pada Allah dan makhluk, seperti ilmu, ya. Al-qudrah, kemampuan pendengaran, penglihatan dan selainnya, maka itu adalah hakikat, semuanya hakikat. Pada Allah adalah hakikat dan pada makhluk adalah hakikat. Nah, kan di dalam Al-Quran Allah disebutkan di dalam banyak ayat bahwa Allah itu maha mengetahui, ya kan? Allah maha mendengar. Dikatakan dalam Al-Quran Sami'un Alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Seorang manusia, di dalam Al-Quran juga disifatkan sebagian makhluk bahwa makhluk tersebut mendengar dan makhluk tersebut melihat, makhluk tersebut mengetahui. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada lagi yang mempunyai ilmu. Disifatkan sebagai makhluk memiliki ilmu. Ini tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian sebagian nabi disifatkan dalam Al-Quran juga dengan sifat alim, mempunyai ilmu. Dan di dalam ayat Al-Quran sebagian makhluk disebut mempunyai pendengaran dan penglihatan. Dikatakan dalam Al-Quran hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfah amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah, kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang mendengar lagi melihat. Jadi makhluk disebut mendengar dan melihat, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala juga disifatkan dalam Al-Qur'an mendengar dan melihat. Maka seluruh pensifatan ini adalah hakiki. Untuk Allah adalah hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, untuk makhluk hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya kan? Ini akan lebih jelas dengan kaidah yang diterangkan oleh para ulama bahwa nama itu kadang secara umum bersyirikat dalam satu konteks. Tapi begitu disandarkan, maka itu khusus untuk yang disandarkan. Ya. Seperti pendengaran. Dalam konteks nas, pendengaran umum. Ya. Pendengaran umum. Penglihatan juga umum. Kan begitu. Tapi begitu pendengaran dan penglihatan disandarkan kepada Allah, ini berarti pendengaran dan penglihatan sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Tapi begitu nas pendengaran dan penglihatan disandarkan kepada manusia, maka ini pendengaran dan penglihatan sesuai dengan manusia yang penuh dengan kekurangan dan pasti tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Jadi semuanya ditetapkan. Semuanya ditetapkan. Iya. Kenapa ditetapkan kaidah ini? Sebab ahlul bidah khawatir mereka. Khawatirannya kenapa? Khawatiran mereka kalau mereka menetapkan Allah punya pendengaran, punya penglihatan, maka mereka khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini kekhawatiran bukan pada tempatnya. Khawatir pada suatu perkara ingin mensucikan Allah, tetapi jatuh dalam suatu perkara yang lebih besar dari itu dan mengotori syariat. Apa itu? Dia menolak nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Padahal kekhawatiran tersebut juga bukan pada tempatnya. Manusia punya mata, punya penglihatan, punya pendengaran manusia. Gajah punya pendengaran, punya penglihatan gajah. Ayam punya pendengaran, punya penglihatan. Iya. Burung punya pendengaran, punya penglihatan. Hampir rata-rata makhluk punya pendengaran, punya penglihatan. Apakah sama pendengarannya gajah dengan manusia? Apa jawabannya? Tidak sama. Apakah sama penglihatannya semut dan penglihatannya manusia? Tidak sama. Iya kan? Kalau antara sesama makhluk saja sama-sama dikatakan mendengar, sama-sama dikatakan melihat, kemudian tidak sama, maka kalau antara Allah dengan makhluknya sama-sama dikatakan mendengar, sama-sama dikatakan melihat, maka lebih-lebih tidak sama, kan begitu? Ya kan? Maka kekhawatiran itu bukan pada tempatnya. Karena itu ahli sunnah mengatakan penyandaran sifat yang musytarak, yang bersyirikat di dalamnya, penyandarannya kalau dibuat secara mutlak maka itu mutlak. Tapi begitu disandarkan maka itu ikut kepada yang disandarkan kepadanya. Kalau disandarkan kepada Allah itu khusus untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kalau disandarkan kepada makhluk, maka itu khusus untuk makhluk sesuai dengan keadaan makhluk yang penuh dengan kelemahan. Jelas ini? Kaidah berikutnya. Ya. Tidak ada di dalam nama-nama dan sifat Allah penafian murni atau penafian semata. Ini kaidah. Tidak ada di dalam nama-nama dan sifat Allah penafian semata atau penafian murni. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam nama-nama dan sifat Allah, kalau ada yang dinafikan dari sifat dan nama tersebut, maka penafiannya itu bukan sekedar dinafikan, tetapi penafian tersebut adalah penafian untuk menetapkan lawannya. Penafian untuk menetapkan lawannya. Iya. Sebab menafikan secara murni ini adalah sesuatu yang tidak ada, kan begitu? Sesuatu yang tidak ada. Sesuatu tidak ada itu tidak bisa dipakai memuji, dan Allah tidak disifatkan dengan seperti itu. Allah maha sempurna. Ya. Penafian itu terpuji kapan? Kalau penafian tersebut dengan dinafikan ditampilkan lawannya, ditetapkan lawannya dengan bentuk kesempurnaan. Sebagai contoh, misalnya dalam Al-Quran dikatakan, "Wala yadzlimu rabbuka ahada," dan Rabbmu tidak membalimi seorang pun. Di sini Allah menafikan darinya sifat kezaliman. Apakah ini penafian murni? Ini bukan penafian murni, tapi dinafikan sifat kezaliman di sini untuk menetapkan kebalikannya, yaitu Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dipahami? Jadi tidak ada dalam nama-nama dan sifat Allah penafian murni. Kalau ada penafian, maka penafian itu adalah menafikan apa? Untuk menetapkan lawannya. Untuk menetapkan lawannya. Contoh di ayat lain dikatakan wala ya'uduhu hibduhuma. Iya. Dan Allah tidak pernah capek untuk menjaganya, tidak pernah letih untuk menjaga langit dan bumi. Iya. Ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini penafian murni? Ini juga bukan penafian murni. Ini untuk menetapkan lawannya. Untuk menetapkan sifat kesempurnaan untuk Allah, yaitu untuk menunjukkan bahwa Allah maha sempurna kekuatannya dan Allah maha sempurna kemampuannya, kan begitu? Nah, ini yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Jadi kalau misalnya ada dikatakan tidak zalim sama sekali, dalam artian dia tidak zalim sama sekali, tidak melakukannya, ya, ini kadang menunjukkan ketidakmampuan. Ya, bukan suatu pujian, penafian secara mutlak. Seperti perkataan seorang penyair, Kubayilatun la yadzlimuna bidhimmatin wala yadziruna wala yadziruna an-nasa habbata khardali. Ada satu kabilah kecil, mereka tidak pernah la yadziruna bidhimmatin, tidak pernah lalai di dalam memenuhi hak orang, dan tidak pernah wala yadzlimuna an-nasa habbata khardal, dan tidak pernah membalimi manusia walaupun sebiji saja, tidak pernah dia zalimi. Ini apa ini? Kabilah terpuji dan tercela ini kabilah. Jadi ada katanya satu kabilah kecil, kabilah ini tidak pernah melanggar janji, dia tepati terus. Ini menafikan mutlak, tidak pernah. Dan kabilah ini tidak pernah membalimi manusia walaupun satu biji, tidak pernah membalimi, pasti dia kembalikan. Ini menunjukkan kelemahan. Karena dia tidak punya kekuatan, maka dia tidak mampu, maka harus dia jalankan semua hak orang. Iya. Ini keadaan. Sebab ini mensifatkan kabilah. Kan begitu? Ini mensifatkan kekuatannya. Iya. Apakah dia punya kemampuan atau tidak? Karena dia terlemah, dia lemah, ya, maka dia harus menjalankan segala sesuatu supaya jangan tertindas. Kan begitu? Iya. Jadi penafian mutlak itu tidak menunjukkan pujian. Ya, penafian mutlak tidak menunjukkan pujian. Tetapi kalau dinafikan suatu penafian dinafikan untuk menetapkan kesempurnaan lawannya, maka inilah yang merupakan pujian, dan ini yang disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kaidah yang kelima. Ya. Seluruh nama-nama dan sifat Allah adalah maha baik. Seluruh nama dan sifat Allah adalah maha baik. Apa artinya maha baik? Kalimat maha itu dalam bahasa Indonesia artinya yang paling. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa lain, nama-nama Allah adalah nama yang sangat baik sampai kepada puncak yang terbaik. Ini seluruh nama-nama Allah keadaannya seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan walillahil asma'ul husna, dan hanya untuk Allah nama-nama al-husna, nama-nama yang maha baik. Iya. Contoh nama Allah yang maha hidup, al-hay, artinya yang maha hidup. Ini nama dari nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak pernah didahului dengan tidak ada dan tidak akan pernah diikuti dengan ketidakadaan. Iya. Kehidupan yang maha sempurna. Iya kan? Berada di atas puncaknya. Kalau maha sempurna seperti ini menunjukkan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kemampuan, kesempurnaan pendengaran, kesempurnaan penglihatan dan seterusnya. Iya. Betapa agungnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah. Nama yang kedua, contoh nama kedua, Al-Alim. Iya. Nama Allah Al-Alim. Yang Maha mengetahui. Kalau dikatakan yang paling baik namanya, maka keharusannya mengandung ilmu yang paling sempurna. Tidak pernah disertai dengan kejahilan atau tidak pernah ada kelupaan padanya. Ilmu yang maha sempurna. Ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya berada di sisi Rabbku dalam satu kitab, dan Rabbku tidak pernah tersesat dan tidak pernah lupa. Iya. Ini menunjukkan kesempurnaan. Nama lain Ar-Rahman. Ini satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalamnya rahmat yang maha sempurna. Rahmat yang maha sempurna. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai 100 rahmat. Nah, 99 disimpan di sisinya dan satunya itulah yang dibagi di antara makhluk. Dan beliau berkata dalam satu hadis, ya, sungguhnya Allah lebih merahmati. Ya. Lebih merahmati, atau beliau sebutkan satu keadaan perempuan sayangnya kepada anaknya atau hewan yang menjaga anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada ini. Ya. Sungguh Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada ini. Nah, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Dan kalimat Allah mempunyai 99 rahmat dalam satu hadis itu menunjukkan bukan artinya terbatas 100 ya saya sebut. Bukan artinya terbatas pada 100 saja. Iya. Sebab penyebutan angka itu tidak ada mafhumnya, tidak ada pemahamannya. Artinya apa? Kalau disebut 99 bukan artinya disebut 100 bukan artinya tidak ada selain 100. Iya. Mungkin saja ada. Sama kalau misalnya ada yang berkata saya punya uang 100 ribu misalnya. Apakah artinya dia tidak punya uang selain itu? Iya. Mungkin aja dia punya. Cuma sekarang dia ingin beritahukan punya berapa? 100 ribu. Tapi mungkin punya yang lain. Nah. Demikian. Jadi ini kaidah. Sudah kaidah kelima ya. Ya. Bahwa nama-nama Allah adalah yang paling baik. Iya. Kemudian kaidah berikutnya, Asma'ullah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah a'lam. Adalah penamaan-penamaan. Wa awsaf dan pensifatan-pensifatan. Iya. Pensifatan. Apa artinya ini? Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan nama. Nama itu adalah namanya dan sekaligus pensifatannya. Sifatnya terkandung pada nama itu, berbeda dengan makhluk. Iya. Karena itu kata Imam Ad-Darimi dalam bantahan beliau terhadap Bishr al-Mirrisi, beliau berkata, kadang seorang disebut dengan nama Al-Hakim. Apa artinya Al-Hakim? Yang maha bijaksana atau yang bijaksana. Jadi namanya Al-Hakim, bijaksana, tapi dianya sendiri adalah orang yang jahil. Iya. Kan begitu? Jadi tidak harus, kalau makhluk dia bernama, belum tentu dia seperti itu. Iya. Nah, kemudian disebut dengan nama Hakaman atau Hakam, dan dia sendiri adalah zalim. Dia Al-Hakam artinya mengembalikan hak orang. Ini dia sendiri zalim. Dan kadang disebut dengan nama Aziz yang terpuji, dan dia sendiri hakir, terhina. Ada yang seperti itu keadaannya. Berbeda dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsafun, penamaan dan sifat. Nama Allah itu pula yang terkandung dalam sifatnya. Iya, itu pula yang terkandung di dalam sifatnya. Nah, iya, ini terangkan dalam Al-Quran. Wa huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Disebut nama yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat yang lain disebut wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabb kamu adalah pengampun mempunyai rahmat. Nah, di sini disebut dengan kalimat mempunyai sifat rahmat. Jadi ar-rahim itu pasti mengandung di dalamnya punya rahmat. Iya, ini kaidah ahli sunnah. Iya, ini kaidah bantahan terhadap ahlul bid'ah, khususnya dari kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu terbagi dua kelompoknya. Sebagian dari mereka, orang-orang Mu'tazilah, mengatakan Allah itu disebut dengan nama maha mendengar, tapi tidak ada sifat pendengarannya. Disebut dengan nama yang maha melihat, tapi tidak ada penglihatannya. Disebut dengan nama yang maha berilmu, tapi tidak ada ilmunya. Jadi mereka hanya menetapkan nama, tidak menetapkan sifat. Ini Mu'tazilah, dan ini bantahan untuk mereka. Iya. Jadi ahli sunnah menetapkan bahwa nama-nama Allah adalah a'lamun wa awsafun, penamaan sekaligus pensifatan. Baik. Sekarang kaidah yang keenam berkaitan dengan hal-hal yang disandarkan kepada Allah. Penyandaran-penyandaran. Iya. Apakah itu penyandaran sifat maupun nama yang disandarkan kepada Allah? Yang disandarkan kepada Allah itu tidak lepas dari empat perkara. Yang pertama, apa yang disandarkan kepada Allah dan terkandung, atau nama yang disandarkan kepada Allah dan terkandung di dalamnya kesempurnaan kebaikan. Ya, kebaikan yang maha sempurna. Maka yang seperti ini terhitung dari nama-nama Allah. Ini kita masih dalam kaidah nama ya. Jadi saya ulangi, nama-nama yang disandarkan kepada Allah itu tidak lepas dari empat. Ada nama yang disandarkan dan mengandung makna kebaikan yang paling sempurna, maka ini terhitung dari nama Allah. Iya. Penyandaran yang kedua dari penamaan, dan bisa juga masuk ke dalam pensifatan, sesuatu yang disandarkan dia baik dari satu sisi, dari sisi yang lain belum tentu baik. Ya. Baik dari satu sisi, dari sisi lain belum tentu baik. Maka penyandaran yang seperti ini itu disandarkan mimbabil isbab, hanya sekedar pengabaran, dan tidak bisa dinamakan Allah dengan nama itu. Iya. Tidak bisa dinamakan Allah dengan nama itu. Nah, saya kasih contoh tadi dengan sifat, dengan nama, dengan sebutan Al-Qadim. Al-Qadim kalau disebut dengan maknanya yang maha dahulu secara mutlak, ya, ini bagus dari sisi makna. Ya. Dan yang lainnya mengandung makna yang tidak baik. Kan begitu dalam kandungan al-qarib. Ya. Yang seperti ini kalau kita mengabarkan mimbabil isbar, ya. Misalnya ada yang berkata, ya, bahwa Allah itu sudah maha terdahulu. Ini mengabarkan saja. Ya. Makanya seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia katakan Allah itu adalah yang maha terdahulu, dia sebut dengan nama yang maha terdahulu, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Dipahami? Sebab dia tidak tergantung sifat yang baik secara mutlak. Baiknya apa? Baiknya pada satu sisi, yang lainnya belum tentu baik. Dipahami? Demikian pula kalau ada nas misalnya, warid, kemudian nas itu sifatnya seperti itu, baik pada satu sisi, maka ini tidak bisa dianggap sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini? Baik. Yang ketiga, yang ketiga adalah apa yang penamaan yang terpuji pada satu keadaan, tidak pada keadaan lain. Ya, diperhatikan ya perbedaan antara yang kedua dan ketiga. Yang ketiga terpuji pada satu keadaan, tidak di keadaan yang lainnya. Ya. Nah, ini pensifatan-pensifatan yang disebut dengan sifat al-muqabalah, kebalikan. Ya. Seperti Allah disifatkan dengan sifat al-makr di dalam berbagai ayat. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar dan Allah juga membuat makar terhadap mereka. Ya. Nah, kemudian sifat al-khida. Nah, apa? Menipu. Dalam Al-Quran dikatakan yukhadi'una Allah wahum wa taib. Ada ayat lain yukhadi'una Allah wa huwa qadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Iya. Ini khida. Kemudian istihza. Allahu yastahzi'u bihim. Allah istihza, mengolok-olok mereka. Ya, ini kebalikan karena mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-kaid. Ya. Naam. Disebutkan dengan sifat al-kaid, maknanya sama dengan makar ya. Baik. Sekarang sifat-sifat ini baik pada satu keadaan, ya. Baik pada satu keadaan, pada keadaan lain dia tidak terhitung baik. Maka kapan disifatkan untuk Allah? Disifatkan pada keadaan yang baik saja. Ya. Kapan keadaan baiknya itu? Keadaannya kalau ala sabilil muqabalah. Ya. Kalau bentuk kebalikan. Ya. Disebutkan Allah mempunyai sifat makar. Wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar dan Allah membuat makar terhadap mereka. Jadi makar Allah di sini, pensifatan ini muncul karena mereka apa? Membuat makar. Ya. Maka ini adalah sifat muqabalah. Dengan adanya muqabalah ini, maka ini menunjukkan sifat yang terpuji untuk Allah, terpuji. Ya. Menunjukkan kekuatan Allah dan kemampuan Allah, ya. Untuk meruntuhkan makar tersebut. Dipahami ini? Ya. Maka yang seperti ini terpuji. Kalau penyandarannya pada satu keadaan saja yang baik, maka disandarkan di keadaan baiknya saja, yang lainnya tidak. Karena itu tidak boleh dikatakan secara mutlak bahwa Allah disifatkan dengan sifat makar, atau Allah disifatkan dengan sifat khida, menipu, atau Allah disifatkan dengan sifat mengolok-olok. Enggak, mutlak seperti ini tidak. Tapi kalau disifatkan secara muqabalah, lawan dari perbuatan, ya, sebagai satu balasan dari perbuatan, maka ini adalah sifat yang terpuji. Dipahami? Ya. Baik, kemudian bagian yang keempat dari sifat itu atau dari nama itu dan sifat, ya, ada yang tidak boleh sama sekali dinisbahkan kepada Allah. Tidak boleh sama sekali dinisbahkan kepada Allah. Ya. Kapan itu sama sekali tidak boleh dinisbahkan kepada Allah? Yaitu nama maupun sifat yang mengandung kejelekan secara mutlak, kekurangan secara mutlak. Contohnya apa? Contohnya nama al-kha'in. Apa artinya al-kha'in? Hah? Pengkhianat. Iya kan? Pengkhianat itu tidak ada mana dalam satu artian keadaan, ada satu keadaan pengkhianat baik. Ya. Yang namanya pengkhianat semuanya tercelah. Maka yang seperti ini wal iyadu billah tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini pembagian nama dan sifat yang disandarkan kepada Allah, bagian-bagiannya. Dan ini kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-8. Dan yang ke-8 ini mungkin lebih memperjelas kaidah yang ke-6. Bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dipandang kepada zat-Nya, ya, memandang kepada zat Allah, maka nama tersebut terhitung sebagai nama yang mutaradif, yang sama. Ya. Nama yang sama. Tapi kalau dipandang kepada sifat-Nya, dipandang kepada sifat yang terkandung pada nama itu, maka nama tersebut masuk ke dalam sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Apa maksudnya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan atau dinamakan dengan nama Al-Hayy. Apa artinya Al-Hayy? Yang Maha Hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan nama Al-Qadir. Apa artinya Al-Qadir? Yang Maha Mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan nama Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Nama ya kawan. Apa artinya Al-Alim? Yang Maha Mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan nama As-Sami. Apa artinya As-Sami? Yang Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan nama Al-Basir. Apa artinya? Al-Basir. Terus deret semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama ini untuk siapa? Untuk berapa? Kan untuk satu, ya. Maka memandang kepada zat, semua nama ini sama. Untuk satu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dipandang nama-nama ini, dilihat kepada sifatnya, maka berbeda. Antara yang Maha Hidup dan yang Maha Mendengar. Yang Maha Hidup terkandung di dalamnya sifat kehidupan. Yang Maha Mendengar terkandung dalamnya sifat pendengaran. Yang Maha Melihat terkandung dalamnya sifat pelihatan. Ya, yang Maha Mampu terkandung dalamnya sifat kemampuan. Dan seterusnya. Dipahami? Kalau dilihat adalah sifatnya. Nah, ini kaidahnya. Ya. Kaidah ini akan menyeret kita untuk menjelaskan kaidah yang ke-9. Ya. Yaitu banyaknya penamaan-penamaan Allah tidak harusnya, tidak mengharuskan banyaknya zat. Banyaknya zat. Ya. Ini bantahan terhadap ahlul bidah. Ahlul bidah kenapa mereka tidak mau menamakan Allah dengan nama-nama yang banyak seperti Al-Jahmiyah? Tidak mau menetapkan nama-nama Allah. Katanya kalau kita sebut dengan banyak penamaan, itu artinya Allah itu banyak. Jadi kalau dinamakan dengan nama Al-Alim, ada Allah yang Al-Alim. Kalau dinamakan Al-Basir, berarti ada Allah yang Al-Basir. Lain lagi katanya. Nah, itu keharusannya. Dan ini adalah pendapat orang-orang yang tidak mempunyai akal sehat. Ya kan? Manusia saja, manusia, kasih contoh manusia. Si A, anak ini A, Masya Allah dia pemberani, dermawan, pinter, murah hati, pemaaf, rajin beribadah, zuhud, ya. Kemudian seorang penuntut ilmu. Ini pensifatan. Sekarang saya sifatkan dia dengan banyak sifat. Orangnya 1 atau 10? Saya tanya. 1, ya kan? Makhluk saja seperti ini, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mengharuskan berbilangnya, tidak harus dari berbilangnya nama, berbilangnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Ini kaidah yang ke-9. Baik, kaidah yang ke-10. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ditinjau dari sisi pengaruhnya kepada makhluk, maka terbagi dua. Ada yang muta'addi dan ada yang ghairu muta'addi. Ya. Ada yang muta'addi dan ada yang ghairu muta'addi. Apa artinya muta'addi? Gimana ya saya jelaskan? Pernah belajar bahasa Arab enggak? Iya. Fi'il itu terbagi dua. Ada yang muta'addi dan ada yang ghairu muta'addi. Ya. Saya kasih contoh ya supaya jelas. Contoh saja. Nah, misalnya saya katakan kumtu, saya telah berdiri. Saya telah berdiri. Jadi saya melakukan perbuatan berdiri. Sekarang perbuatan berdiri yang saya lakukan ini apakah menyangkut orang lain atau untuk diri saya sendiri? Untuk diri sendiri kan? Ini namanya ghairu muta'addi. Dipahami? Ini ghairu muta'addi. Contoh yang muta'addi. Ya. Saya memukul. Pasti antum tanya, apa yang dipukul? Kan begitu? Jadi perbuatan saya ini akan kena kepada yang lainnya. Ya. Ah, kalau seperti ini namanya apa? Dia muta'addi. Ya. Demikian pula nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ada yang muta'addi dan ada yang ghairu muta'addi. Iya. Kalau dia muta'addi, maka terkandung di dalamnya tiga perkara. Terkandung di dalamnya tiga perkara. Kalau dia muta'addi. Contoh al-muta'addi. Ya. Contohnya muta'addi ya, nama As-Sami'. Nama As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Ya, kita ambil contoh. Maka dari nama yang Maha mendengar ini terkandung tiga perkara. Perkara yang pertama, kita harus menetapkan namanya. Apa yang kita tetapkan? Bahwa Allah mempunyai nama, yaitu apa namanya? Yang Maha mendengar. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita tetapkan, kita harus menetapkan sifat yang terkandung pada nama itu. Kalau dinamakan Yang Maha mendengar, berarti dia mempunyai sifat apa? Sifat pendengaran. Kalau begitu kita tetapkan yang kedua, yaitu Allah mempunyai sifat pendengaran. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kita tetapkan hukum dan keharusan dari sifat itu. Kita tetapkan hukum dan keharusan dari sifat tersebut. Ya. Kalau ditetapkan Allah itu Maha pendengar, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang diucapkan oleh manusia, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya kan begitu? Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wallahu yasma'u tahawurukuma. Tahawurukuma. Inna Allah sami'un basir. Dan Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Ya. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dipahami ini? Iya. Baik. Demikian pula nama-nama yang lainnya. Ambil yang Maha melihat misalnya. Maka kita tetapkan Allah ditetapkan namanya adalah nama yang Maha melihat. Terkandung di dalamnya sifat penglihatan. Dan keharusannya Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai ilmu, Maha mengetahui yang lainnya, ya, dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya, tidak ada yang luput darinya. Ini keharusan dan hukum yang terkandung dari nama itu. Dipahami? Ini kalau namanya muta'addi. Iya. Kalau nama tersebut ghairu muta'addi, terbatas, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya ditetapkan dua perkara. Ditetapkan namanya dan ditetapkan sifatnya saja. Contohnya apa? Contoh nama Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu tadi? Yang Maha hidup. Maka kita tetapkan nama Allah di antara namanya adalah Yang Maha hidup. Yang kedua, kita tetapkan terkandung di dalam nama tersebut bahwa Allah mempunyai sifat hidup yang Maha sempurna. Bas, sampai situ saja. Ya. Nah, bisa kita katakan kehidupannya juga masuk kepada yang lainnya. Kan begitu, enggak? Ini ghairu muta'addi. Jelas ini, ikhwah? Ya. Ini kaidah yang ke-10. Ya. Kaidah yang ke-11. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Iya, ini kaidah. Jadi sepanjang antum lewat nama dan sifat, apa nama-nama di dalam nas Al-Quran dan Sunnah mengumpulkan, berapapun yang terkumpul, itu hanya yang disebutkan oleh nas. Hakikatnya nama Allah tidak terbatas. Apa dalilnya tidak terbatas? Karena Nabi berdoa atau mengucapkan di dalam hadis yang masyhur dalam doa beliau, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan seluruh nama yang kamu bernama dengannya, seluruh nama yang kamu menamakan dirimu dengannya, atau kamu turunkan nama itu di dalam kitabmu, atau kamu ajarkan nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu, atau nama yang kamu simpan di ilmu gaib di sisimu. Nah, berarti ada nama yang tidak diajarkan kepada kita dan tidak kita ketahui, atau ada nama yang tidak disebut di dalam nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadith yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Inna Lillahi Tis'atan wa Tis'ina Asman Mi'atan Ila Wahida. Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Ya. Dikatakan, Faman Ahtaha Dakhalal Jannah. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. 99 nama di sini, dikatakan Allah mempunyai 99 nama. Ini sama tadi dengan 100 rahmat itu. Jadi bukan artinya disebut 99, Allah tidak punya kecuali 99. Ya, Allah mempunyai nama-nama yang lainnya. Cuma yang disebutkan kepada kita dalam hadis ini ada berapa? Dikabarkan kepada kita bahwa Allah mempunyai 99. Ya. Nah, dibangun di atas hadis ini, para ulama berusaha mengumpulkan nama-nama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Syekh Ibn Uthaymin berhasil mengumpulkan 99 nama. Ya. Sebagian dari Al-Quran, kebanyakannya dari Al-Quran, dan sebagian dari hadis. Itu pun beliau luput sebagian nama yang lain. Beliau tidak sebutkan nama Al-Musa'ir, padahal sabit dalam satu hadis. Beliau tidak menyebutkan beberapa nama yang lainnya. Ya. Dan ada sebagian ulama yang lain menyusun ya, nama-nama tersebut. Namun di dalam pembahasan tentang bagaimana menentukan nama, ini ada pembahasan khusus ya, dan butuh rincian tersendiri. Dan saya kira bukan saatnya untuk kita uraikan di sini. Ya. Baik, sekarang kaidah yang ke-12. Nama-nama yang terpecah nama-nama yang terpecah dari satu sifat itu tidak dianggap ya, seluruhnya sebagai satu nama saja. Contoh, sifat Al-Qudrah. Sifat Al-Qudrah, apa artinya Al-Qudrah? Hah? Yang maha mampu. Anda tahu dari sifat Al-Qudrah ini atau Al-Qudrah ini terpecah dari tiga nama. Iya. Dia dari nama Al-Qadir. Al-Qadir. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wa huwal qadiru. Iya. Tapi wa huwal qahir. Ada ayat lain kayaknya, saya enggak ingat sekarang. Nah. Kemudian Al-Qadir juga ada dalam Al-Quran, wa huwa bi kulli syai'in qadir. Al-Muqtadir. Iya. Inda malikin muqtadir, sebut dalam surah Al-Qamar. Jadi Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ya. Semuanya terkandung sifat Al-Qudrah. Ya. Kalau diartikan semuanya yang maha mampu, terkandung di dalamnya sifat kemampuan. Ya. Nah, maka dari sifat yang maha mampu, dari sifat mampu, kemampuan, itu ditetapkan tiga nama sebagaimana ditetapkan dalam naf. Maka tiga nama ini semuanya dihitung, setiap dari tiga dihitung sebagai satu nama. Al-Qadir satu nama, Al-Qadir satu nama, Al-Muqtadir satu nama. Jadi semuanya tiga. Tidak boleh dikatakan tiganya dianggap satu, enggak. Iya. Tidak boleh dikatakan dianggap satu. Iya. Ini maksud dari kaidah yang kita sebut. Contoh lain sifat Al-Ulu. Allah disifatkan dengan sifat yang maha tinggi. Akan diuraikan nanti mana Al-Ulu dalam pembahasan khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, disebut bersama sifat al-istiwa. Ya. Al-Ulu yang maha tinggi ini terpecah dari tiga nama. Nama Al-Ali yang pertama, Al-Aliyu. Yang kedua Al-A'la. Yang ketiga Al-Muta'al. Ya. Al-Ali ini sangat banyak. Ada dalam surah, ada dalam ayat kursi dan dalam banyak ayat Al-Ali. Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la. Al-Muta'al ada dalam surah Ar-Ra'd. Nah, jadi ini pecahan. Ya. Tiga nama ini terpecah darinya satu sifat, yaitu sifat Al-Ulu. Sifat Al-Ulu. Demikian pula Al-Karam. Sifat yang maha mulia, maha pemurah, maha dermawan. Ya. Allah dinamakan dengan nama Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim dan Al-Akram. Sebutkan dengannya dua nama. Iya. Dan yang paling dekat sebenarnya contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya kan? Yang telah kita uraikan kemarin. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama atau dihitung satu? Saya tanya, dua nama atau terhitung satu? Terhitung dua nama. Sifat yang terkandung di dalamnya semuanya dari mana? Dari sifat Ar-Rahmah. Dari sifat Ar-Rahmah. Maka ditetapkan seluruh dari kandungan nama tersebut, nama tersebut ditetapkan sebagai yang ditetapkan oleh Nas, dan kandungannya juga ditetapkan sebagaimana yang diterangkan di dalam Nusus. Iya. Baik, sekiranya demikian dulu. Kita sambung nanti setelah salat setelah salat duhur insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.